Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan. Kutaib lahmatun an firqad dalah. Sekilas pandang tentang kelompok-kelompok sesat. Sudah dijelaskan di depan bahwa Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kaum muslimin bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan ini menjadi kenyataan bahwa kaum muslimin terpecah-pecah disebabkan adanya pemahaman-pemahaman, adanya bid'ah-bid'ah yang muncul sehingga kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim agar kita bersatu di atas al-haq, untuk berpegang dengan tali Allah Al-Quran dan tidak bercerai-berai. Dan juga Allah SWT mengingatkan agar kita tidak seperti umat-umatnya dahulu, seperti ahlul kitab yang mereka itu berselisih dan juga bercerai-berai. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, "Wa ma jaa'a at-tafarruqu fil kitabil aziz illa madmuman wa mutawa'adan 'alaihi." Dan apa yang datang dari pembahasan masalah perpecahan dalam kitab Allah, kitab yang mulia, kecuali perpecahan itu disebut dalam keadaan madmum, tercela dan diancam padanya. "Wa ma jaa'a al-ijtima'u al-haqqi wal-huda illa mahmudan wa ma'udan 'alaihi bil ajrin 'azim." Dan apa yang datang dari Al-Qur'an yang menyebutkan di situ persatuan di atas al-haq, persatuan di atas petunjuk, melainkan dalam keadaan mahmudan, terpuji dan dijanjikan padanya pahala yang besar. Lima fihi min masalihil 'ajilah wal ajilah, karena dalamnya ada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa jaa'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati ahadits katsiratun talzimu bil luzumil jamaah. Dan banyak dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hadis-hadis yang merintahkan agar kita memegangi jamaah bersatu. Banyak sekali. Tadi ayat sudah kita sebutkan, kaum muslimin diharapkan bersatu di atas huda dan petunjuk. Kemudian juga nabi kita mengingatkan akan hal ini. Kita akan sebutkan beberapa hadis. Disebutkan dalam hadis dari Haris Ibn Haris Al-Asyari, hadis yang panjang. Nabi mengatakan, "Wa ana amurukum bi khamsin amaranallahu bihinna." Aku perintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah merintahkan aku dengannya. Lima perkara ini apa? Yang pertama, as-sama' wa ta'ah, mendengar taat. Wal jihad, wal hijrah, wal jamaah. Lima ini. Sama' wa ta'ah, wal jihad, wal hijrah, wal jamaah. Diperintahkan ini untuk bersatu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa inna man faraqal jama'ah kida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unukihi." Maka barang siapa memecah jamaah kaum muslimin sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Ini celaan dari Nabi Islam yang perintah agar kita bersatu dan tidak berpecah. Yang bikin pecah itu pemahaman-pemahaman bid'ah-bid'ah. Dan Nabi juga mengatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Wajib bagi kalian memegang jamaah untuk bersatu. Dan hati-hati kalian dari perpecahan. Sesungguhnya setan itu bersama yang satu. Adapun dengan dua itu menjauh. Selain hadis-hadis, juga para ulama membuat bab-bab dalam kitab-kitabnya tentang adanya jamaah ini. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab dalam ayat dalam kitab beliau, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil luzumil jamaah wa hum al-ilmi. Ada bab di Sahih Bukhari itu bab persatuan. Al-Imam An-Nawawi juga demikian, wa bawaba An-Nawawi fi Sahih Muslim. Di Sahih Muslim mungkin bab bab wujubi mulazamatul jama'atul muslimin inda dhuhuril fitan wa fi kulli halin wa tahramil khuruj ala ta'ah wa mufaraqatil jama'ah. Ada bab sendiri di Sahih Muslim, bab wajibnya untuk senantiasa berpegang dengan jamaah kaum muslimin tatkala nampak muncul fitnah-fitnah dalam segala keadaan, dan haramnya khuruj, yaitu memberontak, melepas ketaatan dan memecah belah jamaah kaum muslimin. Ulama yang lainnya seperti Ad-Darimi dalam sunannya juga mungkin bab fi luzumi ta'ati wal jamaah. Al-Imam Al-Ajuri juga demikian dalam syariahnya, bab zikril amr min luzumil jamaah. Dan masih banyak yang lain. Ini menunjukkan pentingnya persatuan dalam kaum muslimin. Dan yang pertama kali muncul perpecahan itu di masa Khalifah Utsman bin Affan, adanya orang-orang para pendemo. Akhirnya kaum muslimin terpecah belah, ya, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang setia dengan Amirul Mukminin dan kelompok para pendemo. Dan Nabi SAW mengingatkan seperti ini dari Ibnu Abbas, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak menyukainya, hendaknya sabar. Fa innahu laisa min ahadin yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang membuat furqah, membuat perpecahan satu jamaah, melainkan matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk bagian dari i'tiqad kaum muslimin, bagian dari prinsip kaum muslimin untuk taat kepada ulatul umur. Di antaranya apa ini? Menjaga persatuan. Dan disebutkan juga dalam hadis dari Auf ibn Malik, kalau ada pemimpin kaum muslimin kita disuruh sabar. Khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang kalian mencintai mereka dan pemimpin itu mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mendoakan mereka, kalian mendoakan kepada pemimpin, pemimpin juga mendoakan kepada kalian. Wa syararu a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek pemimpin itu adalah yang kalian benci dan mereka juga benci kepada kalian. Wa tala'anunahum wa yal'anunakum. Mereka melaknati, kalian laknati pemimpin itu dan pemimpin juga melaknati kalian. Kulna, maka katakan kepada Nabi, afala nunabiduhum ya Rasulullah inda dzalik. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita perangi saja saat muncul pemimpin yang jelek seperti itu. Apa kata Nabi? Qala la ma'aqamu fikum shalah. Jangan selama pemimpin itu masih salat dengan kalian. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Ketahuilah barang siapa dikuasai oleh seorang pemimpin dan dia melihat pemimpin itu mendatangi sesuatu dari kemaksiatan, maka hendaknya dia benci terhadap kemaksiatan yang didatangi. Tetapi kata Nabi, wala yang zian nayadan, tapi jangan sekali-kali kalian melepaskan ketaatan dari pemimpin. Artinya memberontak. Kalau memberontak ini dah bikin apa? Furqah, perpecahan. Baik. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, akhir-akhir ini banyak sekali bahwa kaum muslimin itu tidak memegangi prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada pemimpin demikian-demikian, maka di demo. Kalau di demo enggak turun, akhirnya perang. Akhirnya kaum muslimin mereka berperang, perang saudara, bunuh-bunuhan. Kemudian apa yang terjadi? Banyak kaum muslimin terbunuh. Baru-baru ini misalnya di Libya misalnya, masyarakatnya tidak suka karena Muammar Gaddafi sudah memimpin 42 tahun, bosan ya dipimpin sama Muammar Gaddafi, maka demo. Tapi demonya ditanggapi bukan dengan ya sudah saya tak mundur, tidak. Akan saya pertahankan, kata Muammar Gaddafi, sampai titik darah penghabisan. Akhirnya para pendemo diserang dengan bagaimana? Pesawat-pesawat. Akhirnya perang saudara. Setelah perang saudara, orang-orang luar ikut turut campur tangan. Ya, pasukan NATO datang. Wah, ini bagaimana Muammar Gaddafi ini? Ini tidak sesuai dengan demokrasi. Maka datangkan pesawat-pesawat menyerang pasukannya Muammar Gaddafi. Yang tadinya ini sudah perang, ini sudah banyak korban. Setelah ini nampak kalah, datang pasukan luar menghancurkan pasukan ini. Jadi kaum muslimin ini menghancurkan sini, yang sini tadi menang dihancurkan dari sini. Sudah, kaum muslimin korbannya. Yang akhirnya Muammar Gaddafi bagaimana terakhir ya, sebelum mati disiksa dan dibunuh, ditembak dia. Dan juga di Mesir ya demikian. Ada presidennya di sana, siapa namanya? Hosni Mubarak. Di demo juga demikian. Di demo dikuasai oleh kaum muslimin. Di presidennya namanya siapa? Mursyid. Betul? Ya, kemudian setelah itu pihak aparat juga punya ini juga. Punya misi juga. Akhirnya timbul kekacauan di Mesir. Kemudian di Bahrain. Kemudian di mana lagi? Di Yaman. Ya. Sekarang ini di Suriah dan negara-negara Arab yang lainnya. Kalau kaum muslimin gak taat, apa yang terjadi? Sudah, darah-darah kaum muslimin tertumpahkan. Padahal darah-darah ini dijaga, dihormati dalam Islam. Nabi mengatakan di saat fatu, ini ketika haji wada, hinna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun ka hormati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram, suci, tidak boleh ditumpahkan, boleh dihancurkan. Seperti sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Ini yang sekarang terjadi, ya. Dan dahulu juga demikian. Di awal-awal kaum muslimin demo. Awal demo itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Mendemo Khalifah Utsman bin Affan. Datang dari mana-mana, dari Irak, dari Mesir, datang ke Madinah mendemo Amirul Mukminin untuk mundur. Tapi Utsman tidak mau mundur. Karena Utsman ingat wasiat Nabi, wahai Utsman, kalau kamu dikasih pakaian Kalau ada orang pengen ngambil, jangan kamu lepaskan. Maka Utsman ketika ada orang demo-demo pengen mundur, mundur, mundur, tidak mundur. Para pendemo sudah gerah, ya, berhari-hari dikepung, enggak mundur-mundur. Akhirnya mereka memaksa masuk ke rumahnya Utsman bin Affan. Istrinya yang lihat ada orang-orang membawa pedang, ditahan pedangnya, tetapi ditarik, ya, pedangnya dari pegangannya sampai jari jemari istrinya protol, ya, ini terputus-putus. Kemudian mendekat ke Utsman, ya, saat itu lagi baca Al-Quran, langsung ditusuk dengan pedang. Kemudian terperuncat darah dari tubuhnya ke dalam musabnya pada ayat fasyakfikahumullah wa huwa samul alim. Setelah ini apa yang terjadi? Apakah kebaikan? Kekacauan-kekacauan. Munculnya perang Jamal. Aisyah yang memimpin, dibantu sama Talha, sama Zubair. Apa sebenarnya melatar belakangi? Karena Aisyah menuntut, wahai Ali, para pendemo dulu, yang dulu itu, tolong ditangkapi itu. Ya, ditangkapi dan diadili siapa yang bunuh Utsman. Tapi Ali berpendapat, sekarang negeri, ya, negeri lagi masih kacau, negara ini masih kacau. Biarkan dahulu, nanti kalau sudah tenang, baru ditangkapi siapa yang kemarin para demo-demo. Tapi Aisyah demikian. Dan akhirnya Aisyah mengalami kekalahan. Talha terbunuh, Zubair terbunuh, dan Aisyah tertangkap. Tetapi Aisyah dikembalikan oleh Ali untuk kembali ke kota Madinah. Tapi orang-orang yang di belakangnya, gimana dilepaskan itu? Dijadikan budak ini. Tapi Ali mengatakan, ini amrul apa? Ummahatul mukminin, istrinya Nabi. Enggak bisa seperti itu. Sudah kembali. Dan Aisyah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ketika mengenang apa yang terjadi di saat perang Jamal, beliau kalau ingat itu menangis, ya, saya membasahi jilbabnya karena perang pertumpahan darah kaum muslimin. Muncul lagi perang Siffin, Muawiyah. Apa yang latar belakang ini? Sama ternyata. Mereka yang nuntut, siapa yang bunuh Utsman itu kemarin itu? Tolong itu diadili, dieksekusi itu yang para pembunuh itu. Perang juga, ya, banyak korban. Baik, ini imbas dari tidak taat pada pemimpin. Kaum muslimin akhirnya pecah, pertumpahan darah. Dan termasuk di negeri kita ini, ya, kalau kalian sudah lahir tahun 98 dari Orde Baru ke Reformasi. Ya, saya sendiri juga saat itu sudah hidup, ya, sudah tahu bagaimana kondisi ketika Presiden, ya, Soeharto digoncang. Bukan kondisinya tenang, kacau luar biasa di negeri ini. Di Jawa Timur ini banyak muncul ninja-ninja membunuh para kiai-kiai. Ya, sampai akhirnya orang pada ketakutan di kampung-kampung pada berjaga-jaga. Ronda setiap hari. Kemudian di Kupang, orang Kristen membantai kaum muslimin. Di Ambon, di Halmahera, di Ternate, di Tidore, kemudian juga di Kalimantan. Kacau semuanya. Ini kalau kondisi kaum muslimin bagaimana? Tidak taat kepada pemimpinnya, akan menimbulkan kekacauan. Sebagaimana negeri-negeri Arab, demikian. Maka Nabi mewasiati, inilah rahasia, kenapa lagi menyuruh kita untuk sabar? Kalau ada maksud sudah sabar, kamu nasihati, kalau enggak sudah. Selama tidak kafir, sudah. Jangan memberontak. Ini hikmahnya. Kalau enggak ditaati, ya sudah. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah kaum muslimin. Yang senang siapa ini? Orang kufar. Nah, itu kaum muslimin sudah perang sendiri itu. Ya. Sudah mengeluarkan biaya. Peluru itu harganya mahal. Bom itu harganya mahal. Ya. Kalau perang, banyak biaya itu. Beda dengan pembangunan. Kalau perang itu lebih besar biayanya. Akhirnya mereka sibuk dengan sendiri mengeluarkan apa yang dimiliki untuk perang. Setelah itu berantakan, orang-orang kufar mungkin tinggal bagaimana, lah itu sudah lemah. Sana sudah lemah, lemah. Demikian. Maka Nabi menyuruh kita untuk mentaati pemimpin kaum muslimin. Jadi untuk apa mentaati ini? Untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Dan juga munculnya bid'ah-bid'ah juga demikian. Ini bikin pecah kaum muslimin. Taib, ini berapa nas dari al-hadis yang kita diperintahkan untuk menjaga persatuan. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, qala sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala sanataini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatun wahidah. Qal wa man hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi liyama wa ashabi. Nabi mengatakan sesungguhnya bani Israil terpecah belah menjadi 72 milah agama. Dan umatku ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 milah. Semuanya masuk dalam neraka kecuali satu milah saja. Maka para sahabat menanyakan, qal wa ma hiya ya Rasulullah, siapa itu yang enggak masuk neraka itu, ya Nabi? Nabi mengatakan, qal ma ana alaihi liyama wa ashabi. Mereka itu yang sebagaimana aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis, maka Nabi memberitahukan dalam hadis ini, annahu la budda ayahsula tafarruqun fi hadil ummah. Akan terjadi, pasti terjadi perpecahan di umat ini. Wa huwa la yantiqu anil hawa, la budda ayahsula ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengucapkan bukan dengan hawa nafsunya, maka pasti terjadi apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW dan sekarang terjadi. Wa hadzal ikhbaru minhu sallallahu alaihi wasallam annahu annahyu an tafarruq. Pemberitahuan ini bukan berarti menyuruh Nabi, bukan silakan kalian berpecah, enggak begitu. Pemberitahuan akan pecah ini berarti maknanya bagaimana? Beliau itu melarang agar jangan berpecah, begitu. Bukannya pemberitahuan, oh kalau begitu ya sudah, memang Nabi sudah memberitahukan, jadi kita pecah saja, enggak begitu. Akan tapi maknanya, ini peringatan, agar kalian jangan berpecah belah. Wa tahziru min tafarruq, dan hadis ini juga sebagai tahzir, peringatan, dari perpecahan. Wa li hadza qal, oleh karena itu Nabi mengatakan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka, kecuali satu. Walamma su'ila anha sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tatkala ditanya siapa yang satu ini, beliau mengatakan dalam beberapa riwayat, ma hadhil wahidah an-najiyah, wahai Nabi, siapa yang satu yang selamat ini? Beliau mengatakan, man kana ala misli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Yang selamat itu siapa yang seperti aku dan sahabat pada hari ini, yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi. Faman baqiya ala ma kana ali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, maka siapa yang masih berada di atas yang Rasulullah berada, Rasul dan para sahabatnya di situ, fahuwa minan najin minan nar, maka termasuk orang yang selamat dari neraka. Jadi dari sekian banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok, siapakah dari kelompok-kelompok itu yang masih tetap memegangi apa yang Rasulullah dan sahabatnya ada di atasnya? Nah itulah. Dan saya menumbas mengatakan untuk sekarang ini mereka adalah salafiyun, ya, bukan kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka ini yang terus berupaya menghidupkan dan juga berpegang dengan apa yang Rasulullah ada di atasnya dan para sahabatnya. Wa man ikhtalafa an dzalika fa innam tawa'adun bin nar, dan barang siapa menyelisihi apa yang Nabi di atasnya, maka dia diancam dengan neraka. Ala hasbi bu'dihi al-haq. Sejauh mana jauhnya dari kebenaran? Dari kelompok-kelompok itu bagaimana? Ada yang sesatnya segini, ada yang sesatnya segitu, ada yang jauh sekali bahkan ada sampai kafir. Sesuai dengan betapa berapa jauh kesesatannya. In kanat furqatuhu furqatu kufrin waridatin, fa innahu yakunu min ahlin nar khalidina fiha. Kalau pecahnya itu sampai pecah pada kekufuran, kemurtadan, maka dia termasuk ahlin nar yang kekal dalamnya. Kelompok-kelompok sudah sesat, sudah jauh dari keislaman. Siapa itu? Seperti Jahmiyah, seperti siapa lagi? Rafidah. Ini sudah nyeleweng terlalu jauh. sudah lepas dari Dairatul Islam. Maka mereka ini termasuk golongan yang dimasuk dalam neraka kekal dalamnya. Wa in kanat furqatuhu duna dzalik fa inna mutawa'adun binnar lakin la yukhalladu fiha ma dama anna furqatahu lam takhrujhu anil iman. Adapun yang penyimpangannya enggak sampai kekufuran, enggak nyampe sejauh kekufuran, maka tetap diancam neraka, tetap akan tapi tidak kekal dalam neraka. Karena perpecahannya itu tidak sampai mengeluarkan dari keimanan. Lakin alaihi wa'idun syadid, tetapi yang mencahkan itu, yang mungkin furqah itu, diancam dengan ancaman yang keras. Wala yanju min hadzal wa'idi illa ta'ifatun wahidatun min 73. Dan tidak ada yang selamat dari semua ini, dari ancaman ini, kecuali satu kelompok saja dari sejumlah 73 golongan. Cuma satu yang selamat. Siapa itu? Wa ya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu lagi? Man kana 'ala muslima an 'alaihi ar-rasul wa ashabuhu. Yang mereka ini berada di atas rasul dan sahabatnya di atasnya. Huwa kitabullah wa sunnatur rasulih sallam wal manhaju as-salimu wal mahajatul baydha. Yang mereka pegang kitabullah, sunnah Rasulullah dan manhaj yang selamat di atas mahajjah al-baydha. Baik. InsyaAllah ta'afillah huna. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan kita mengetahui kelompok-kelompok itu, mana kelompok yang selamat, kelompok yang benar. Cuma satu saja. Baik. Ta'afillah huna.